Apakah dibenarkan minum dengan kedua tangan? Tangan kiri memegang gelas dan tangan kanan mendorong dari belakang gelas. Ini yang jadi inti malah kirinya kalau begitu. Kiri memegang gelas, tangan kanan mendorong. Yang inti yang mana itu? Yang inti kirinya kalau seperti itu. Ya, tidak perlu seperti itu ya, dihindari, pegang saja dengan tangan kanannya. Kenapa seperti itu? Mungkin karena wah tangan saya kotor. Kotor apa? Kotor nasi, enggak kotor nasi itu. Antum kan makan tadi kok kotor gimana? Ya. Tinggal nanti dicuci gampang. Ya. Pegang saja, mantap dengan tangan kanan, kemudian minum.